Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisa'an. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين والمسلمات yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu majlis yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita bisa kembali menambah ketaatan, ketakwaan, kemudian juga keimanan kita kepada Allah. Di zaman yang disebut oleh para ulama sebagai zamanul fitnah, zaman yang disebut dengan zaman fitnah, akhirul zaman, zaman yang terakhir, zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kita, tuntunan kita, pemimpin kita kelak di akhirat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadatun fil fitani atau al ibadatu fil fitnati kahijratin ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah di masa-masa fitnah, masa yang dipenuhi dengan cobaan-cobaan, masa yang dipenuhi dengan ujian-ujian, baik itu berupa maksiat, dosa, perkara-perkara yang memalingkan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia yang mengajak kita berpaling dari Allah, bukan mengajak kita kepada ketakwaan, maka ibadah di zaman yang seperti ini seperti hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, baru saja tadi jam 2:30 malam atau 2:30 pagi, saudara-saudara kita di Lombok kembali mengalami gempa. Nah, jazakallah. Kembali mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berpekan-pekan terus menerus menimpa diri mereka. Sampai di antara mereka mengatakan, ketika takbir kemarin di malam Idul Adha, yang mana biasanya di tahun-tahun sebelumnya mereka ketika mendengarkan takbir, hati mereka haru karena mengingat keagungan dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri mereka. Namun di takbir kemarin atau di malam takbir kemarin atau di hari-hari takbir kemarin, mereka mengatakan ketika mendengar takbir, maka yang muncul di dalam hati mereka adalah beban yang begitu berat yang sedang mereka rasakan dan mungkin akan mereka rasakan berbulan-bulan ke depan. Dan ibadallah rahimani wa rahimakumullah, ini bukan berarti bahwasanya Allah membenci mereka, bukan, belum tentu itu. Namun yang sudah pasti sebagaimana dalam sebuah atsar yang disebutkan dari Umar Ibn Al-Khattab dalam riwayat yang sahih, manazala bala'un illa bidzambin, tidak ada satu musibah ujian pun turun melainkan karena ada dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Dan bisa jadi apa yang dirasakan mereka, sebagian ulama mengatakan sebagian musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin itu bukan karena dosa-dosa yang mereka lakukan, tapi karena dosa saudara mereka di tempat lain. Maksiat-maksiat saudara mereka di tempat lain. Dan khususnya gempa bumi, Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu taala anha, ini sebagai pengingat saja di pagi hari yang mulia ini. Beliau mengatakan, zilzal, gempa bumi itu terjadi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Aisyah mengatakan, idastabahu ar-riba. Jika orang-orang sudah menghalalkan, menganggap riba itu mubah, boleh dimakan. Wasyaribu al-khumur, kemudian mereka meminum khamr-khamr dengan berbagai macam jenisnya, macamnya, namanya, botolnya, kemasannya. Wa darabu bil ma'azif, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian mereka memukul-mukul alat musik. Qala Allahu azza wa jal, maka Allah akan berkata, ya ardu tazalzali, wahai bumi bergoncanglah kalian, goyanglah, guncang orang-orang yang di atas permukaanmu. Fa inna za'awatab, jika mereka berhenti kemudian bertaubat, maka berhentilah. Wa illa fahdimuhum, kalau tidak maka binasakan mereka. Wal iyadu billah, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah. Alhamdulillah kita tenang, alhamdulillah kita tidak bergoncang, alhamdulillah kita tidak ditimpa musibah, dan kita berharap tidak pernah terkena musibah. Namun jika kita tetap di atas kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita tanpa taubat, maka ikhwas sekalian rahmatnya Allah, kita khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan murkanya. Bapak Ibu sekalian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara perkara yang membuat murka Allah turun, yang membuat murka Allah diberikan kepada hamba-hambanya padahal mereka beriman, itu adalah ketika hamba-hambanya melampaui batas. Ketika hamba-hambanya melampaui batas di dalam perilaku mereka sebagai seorang hamba. Atau sering kita dengar Bapak Ibu sekalian dengan kata gulu. Apa artinya gulu? Melampaui batas. Salah seorang ulama yang bernama Al-Madkhal Ibnu Husain atau Madkhal Ibnul Husain. Madkhal Ibnu Husain ini mengatakan dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Abu Nu'aim namanya dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, "Wa ma nadaballahu 'ala ibadihi." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sebuah perkara atau memberikan, mengharuskan hamba-hambanya melakukan sebuah perkara, maka illa tarada iblisu bi ahadil amrain. Allah ketika memberikan syariat, Allah ketika mewajibkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, maka iblis itu akan menghalangi hamba tersebut dari ketaatan dengan salah satu dari dua perkara. Cik, apa Bapak Ibu sekalian? Pak. Dua perkara yang digunakan oleh iblis, alatnya iblis untuk menghalangi hamba Allah dari taat. Entah enggak masjid, jangan ke majelis ilmu, jangan dengarkan Al-Quran, jangan dengarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa alat yang digunakan oleh iblis, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa Bu? Yang pertama. Baru yang pertama. Beliau mengatakan, Dan beliau mengatakan bahwasanya iblis tidak peduli dengan cara yang mana saja, dengan jalan yang mana saja dia berhasil memalingkan seorang hamba. Iblis tidak ada urusan. Yang penting salah satunya kan kena. Kalau bisa dua, duanya. Yang pertama kata beliau, Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah buluwan fihi wa imma taqsiran fihi. Yang pertama adalah buluwan. Iblis akan mengajak hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berlebihan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa imma taqsiran fihi, atau iblis akan berusaha yang kedua itu dengan cara membuat seorang hamba taksir. Apa artinya taksir? Si fulan ditaksir sama fulana. Apa itu maksudnya? Bukan. Taksir di dalam bahasa Arab artinya apa? Tidak maksimal, tidak optimal, atau bahkan mengurang-ngurangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua cara ini iblis membuat atau menghalangi seorang hamba Allah dari ketaatan. Contoh Bapak Ibu sekalian rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Orang-orang sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan seperti ini, orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani itu insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke dalam surga. Jika mereka baik, jika mereka soleh, maka mereka berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengatakan muslim atau mengaku muslim. Ini bisa diterima atau tidak? Hah? Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah. Pak, bisa? Gak bisa. Dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah, ayat 62, ya, ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian sabiin, ya, yang beriman, kemudian beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul jannah, untuk mereka surga Allah. Allah berikan surga. Ini dalil yang digunakan oleh mereka. Pertanyaannya, apakah dalil ini bisa digunakan, bisa kita jadikan alat untuk membenarkan bahwasanya orang Yahudi Nasrani masuk surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Apakah orang Yahudi sekarang sama Nasrani sekarang sama seperti Ahlul Kitab sebelumnya? Jamaah? Beda? Apa bedanya? Cik, apa bedanya? Injilnya sudah dirubah? Sudah. Zaman dulu juga sama sudah. Ya, kemudian apa lagi? Nabinya Muhammad bukan? Bukan. Terus apa lagi? Oh, banyaklah pokoknya. Ya, orang Yahudi dulu, Nasrani dulu sama Nasrani sekarang apa bedanya? Enggak ada bedanya, sama saja. Apa bedanya? Akidahnya sama? Sama, enggak ada bedanya. Orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW masuk surga, dijamin surga tidak oleh Allah dan Rasulnya? Hah? Tidak. Kenapa? Hah? Mereka tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan tidak ada satu orang Yahudi pun dalam hadis Bukhari ataupun Nasrani pun yang ketika aku hidup kemudian mendengar risalah yang aku bawa kemudian mereka tidak mau nurut meninggalkan ajaran mereka sebelumnya, maka dia penghuni neraka, kata Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang mukasir, kata para ulama, orang-orang yang tidak optimal dalam memahami dalil, lihat, cuman ngambil satu dalil tapi tidak menggunakan dalil yang lain. Zahir ayatnya menunjukkan orang Yahudi Nasrani masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Yang penting soleh, ya, yang penting apa? Soleh. Selesai. Ini namanya mukasir. Ini sesat atau tidak? Sesat, Bapak Ibu sekalian. Sesat, ini gak boleh. Atau gulu, berlebihan melampaui batas. Dan gulu ini menjadi sifat ciri yang lebih khusus untuk orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani disebut gulu, Bapak Ibu sekalian? Cik, siapa yang bisa jawab? Kenapa orang Nasrani disebut gulu? Pak, kenapa disebut gulu? Mereka berlebihan melampaui batas. Jamaah? Hah? Mereka memposisikan, memuji, memuliakan Nabi mereka melebihi atau melampaui batas. Lebih mulia mana, Bapak Ibu sekalian? Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Apa dalilnya? Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Hah? Harus ada dalil. Hah? Apa, Bu? Wa ma arsalnakum illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini tuannya seluruh anak Adam. Dan keturunan anak Adam di antara mereka siapa? Nabi dan sayyidnya siapa? Tuannya siapa? Pemimpinnya siapa? Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih baik. Maka harusnya, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, harusnya yang lebih dimuliakan siapa? Nabi Isa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Betul? Betul. Tapi jangan pakai caranya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu mubalaghah. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lan tanalu hadza dina bil mubalaghah." Kamu enggak akan pernah bisa menggapai kesempurnaan di dalam agama ini dengan mubalaghah, dengan berlebihan. Enggak bisa. Gak ada agama yang sempurna kalau dilakukan dengan cara yang berlebihan. Salah satu bentuknya seperti apa? Pak, memuji orang, mendudukkan orang melebihi kedudukannya. Dosa yang pertama kali, kemusyrikan yang pertama kali dilakukan di muka bumi, Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan oleh kaum Samud atau Ad, coba. Kaumnya Nabi Nuh alaihis salam. Dan dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, itu apa? Sehingga mereka jadi musyrikin. Siapa yang bisa jawab? Apa dosanya? Gulu terhadap orang? Sebutkan orang-orang solehnya siapa? Antum dapat kitab nih. Ya'uk. Sama nah? Nasr. Antum pengen berapa kitab? Pengen berapa kitab? Oh benar. Dikasih lebih nih. Mau? Oh dua, menambah. Tiga? Menambah juga. Fadal, dua. Ini, fadal, ambil. Ada orang-orang soleh. Syukur. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kemusyrikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah yang dilakukan kaum Nuh. Ada orang soleh jumlahnya 5. Namanya siapa tadi? Coba diulang. Pak? Siapa orang-orang solehnya? Dalam surat Nuh ada ini. Pokoknya etanya. Pokoknya eta. Siapa? Diulang lagi akhi. Lupa. Oh lupa lagi, kitabnya balikin lagi. Lupa. Apa? Wadda. Kemudian Suwa. Kemudian Yaghuts. Kemudian Ya'u. Kemudian Nasr. Ya. Ini semuanya orang soleh. Ini semuanya orang yang dikenal beriman dari pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Bukan Nabi, bukan. Ya. Bukan juga Rasul. Tidak seperti Nuh alaihi salam. Ketika mereka wafat, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, semuanya diwafatkan oleh Allah, maka iblis itu mewaswaskan, membisikkan kepada hati kaumnya Nuh yang tersisa yang masih hidup agar mereka membuat takrim, agar mereka membuat pemuliaan. Caranya gimana? Itu kita muliakan nih orang-orang saleh. Caranya gimana, Pak? Membuat tonggak-tonggak, tiang-tiang di tempat di mana mereka biasa bermajlis, kumpul. Duduk bareng, kalau sekarang misalkan di Al-Khair, meninggal semuanya, kemudian bikin tonggak, tonggak. Untuk apa? Untuk mengingatkan dulu nih, baheula ada Pak Fulan, Bu Fulanah, Kang ini, Dek itu, suka duduk di tempat ini, di tempat itu, atau suka duduk di pelataran sana di luar, itu dibikin tonggak-tonggaknya dikasih nama. Anda kalau mau nyebutin nama takut sama namanya. Misalkan Pak A, misalkan Pak A, Pak B. Pertanyaannya, itu syirik atau bukan? Bukan. Itu bukan kemusyrikan. Syirik atau bukan? Bukan. Cuman ngasih tanda nih. Tanda ini Pak A. Ada ibadah di situ enggak? Ada. Enggak ada. Enggak ada ibadah. Cuman monumen. Baik. Monumen nih, Pak. Ada kemusyrikan? Enggak ada. Iya. Enggak ada yang bilang bikin monumen itu musyrik. Bikin monumen itu musyrik bukan, Pak? Nah, Bapak-bapak ragu-ragu. Hah? Bukan, Pak. Ada monumen ini misalkan, itu musyrik bukan? Bukan. Bukan. Yang jadi kemusyrikan itu datang berikutnya nanti. Sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nuh. Kaum Nuh itu hanya bikin tonggak-tonggak. Generasi pertama enggak ada yang musyrik, semuanya masih beriman. Meninggallah generasi pertama. Datang lagi iblis. Iblis, Pak, sabar. Iblis itu sangat penyabar dalam menyesatkan siapa? Manusia. Ribuan tahun keun teu naon. Nu penting sesat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak usah cepat-cepat. Itu iblis. Ya, dia bisa bersabar tuh, bisa. Datang lagi kemudian dibisikkan. Nah, ini kan orang soleh, kata iblis. Coba kalau kalian, kalau bisa mah nih mah sholat teh deket tempat itulah. Itu tempat orang soleh baheula. Suka kumpul-kumpul tuh di situ. Sholatnya kepada siapa? Ibadahnya kepada siapa? Allah. Tapi di situ. Nah, itu langkah kedua tuh. Udah musyrik belum? Belum. Belum musyrik. Datang lagi generasi berikutnya. Kata iblis, nah, kan sudah sering ibadah di situ. Ayo nama kia, itu orang soleh bukan? Iya. Ayo orang soleh dekat sama Allah tidak? Iya. Nah, karena orang soleh dekat sama Allah, coba nitip doa sama orang soleh. Iya. Kalau doa tes ke orang soleh dulu, baru ke Allah. Nanti disampaikan oleh siapa? Orang soleh ke Allah. Hah? Kantos maut. Nah itu kan kalau kita itu seperti itu. Ya, tapi tidak bagi orang-orang yang melampaui batas. Pertanyaannya, nitip doa atau tawassul kepada orang yang sudah wafat atau bahkan tonggak benda yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat, itu kemusyrikan atau bukan? Kemusyrikan. Itu yang menimpa kaum Nuh alaihi salam. Hari orang soleh teh harus dimuliakan tidak? Hah? Pak? Bu? Harus? Harus. Tapi kalau masih hidup. Kalau masih hidup pun tidak boleh melampaui batas. Nih Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan nih, kita cukupkan dengan apa yang terjadi kepada Rasul dalam beberapa riwayat. Jadi yang gulu teh, gulu itu atau melampaui batas itu sudah terjadi ribuan tahun, dimulai diawali dari zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi juga ada sahabat melampaui batas. Contoh yang pertama. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz ibnu Jabal itu adalah sahabat yang mulia, yang masih muda, yang diutus oleh Rasul untuk menjadi utusan kemana? Siapa yang tahu dapat kitab ini? Kemana Pak? Ke Yaman. Masya Allah. Sahih. Ke Yaman. Islamnya orang-orang Yaman, salah satu wasilah, salah satu perantaranya adalah dengan dakwahnya Mu'ad ibn Jabal. Ari orang Yaman teh, banyak. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang Yaman semenjak leluhur mereka masuk Islam, itu pahalanya didapatkan oleh siapa? Mu'ad. Nah, Mu'ad, Bapak Ibu sekalian, yang datang dari Syam setelah melakukan perjalanan dagang, itu tiba-tiba sujud. Sujud ke siapa, Pak? Pak. Tiba-tiba sujud kepada siapa coba? Bapak-bapak. Sujud kepada siapa? Mu'ad kira-kira. Kepada istrinya? Bukan. Kepada ibunya? Bukan. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, tiba-tiba sujud. Kira-kira Bapak kalau pulang ke rumah tiba-tiba istri sujud, senang enggak? Pak, nah Allah komentarnya Bapak mau kumaha? Istri pakai daster protes. Istri sujud bingung dehnya kunaon eta nepi ka sujud? Iya. Bingung tidak? Bingung? Tapi terima enggak kira-kira? Masih ragu-ragu jawabnya ya. Masih ragu? Ragu. Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa yang kau lakukan ini?" Mu'adz mengatakan, "Fa inni ataitu syama fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim." Aku datang ke Syam, aku lihat tuh umat Nasrani, umatnya itu sujud kepada pendeta-pendetanya. Maka ikhwah sekalian, fawadidtu fi nafsi, Mu'adz mengatakan, ketika saya lihat, saya pikir saya harus melakukan ini kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih berhak? Rasul. Laras tak, Pak? Pak? Laras? Laras. Kenapa Rasul patut disujudi? Rasul adalah makhluk terbaik. Betul enggak? Pak, gini Pak, ayo Rasul teh patut tidak untuk disujudi? Patut. Nabi Rasul, Khalilullah, pemimpin ahli surga, yang pertama masuk ke dalam surga, yang memberikan syafaat uzma, kemudian apa? Yang memberikan minum langsung kepada umatnya di Telaga Al-Kausar, kemudian apa? Rahmatan lil alamin dan seterusnya. Patut tidak? Aduh. Patut tidak? Ini pertanyaan cuma itu aja. Patut tidak? Patut. Patut. Patut. Tapi lihat apa yang dilakukan sama Rasul. Rasul itu pantas untuk disujudi. Pantas. Pantas. Oh, sebelumnya memang ada kan syariat Nabi sebelumnya yang membuat apa? Atau merintahkan umatnya untuk sujud kepada Nabi? Rasul yang paling pantas, tapi ingat nih, perhatikan. Di dalam syariat umat ini nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya itu bukan kepatutan dan kepantasan. Ah, da pantas soleh ieu, da pantas beriman ieu, da pantas ahli beribadah ieu, pantas untuk dihormati, dimuliakan. Di dalam syariat ini tidak boleh menghormati, memuliakan, mengagungkan melampaui batas. Buktinya apa? Perkataan Rasul kepada Mu'adz ketika Mu'adz sujud. Mungkin kalau sebagian dari kita di zaman ini disujudi oleh umatnya, oleh muridnya, ridho tidak? Ridho itu terjadi, Pak. Ada. Kalau ketemu sama gurunya sujud, atau kalau ketemu sama gurunya jongkok. Kalau mau menghadap gurunya jalan kakinya sambil ini boleh tidak? Tidak boleh. Tidak ada satu sahabat pun yang ketika masuk Masjid Nabawi kemudian jongkok atau ngerangkak untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah terjadi. Karena ini hukumnya melampaui batas. Kata Rasul, la taf'alu fa inni. Jangan kalian lakukan yang seperti ini. Lau kuntu amiron. Sesungguhnya kalau saya boleh memerintahkan ahadan an yasjuda li ahadin, kalau boleh nih sama Allah, faktanya tidak boleh. Faktanya tidak Boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, siapa yang Rasul perintahkan untuk sujud kepada makhluk yang lain? Makhluk sujud kepada makhluk yang lain? Hah? Istri la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Rasul enggak bilang saya akan perintahkan umat saya sujud sama saya. Rasul bilang begitu tidak, Pak? Enggak. Kalau boleh, kata Rasul, istri sama suami. Kenapa? Bapak-bapak biasanya hafal ini. Kenapa, Pak? Cik, bapak-bapak ungkapkan. Bismillah. Apa, Pak? Apa, Bu? Ibu-ibu mungkin lebih paham. Hah? Kenapa, kata Rasul, istri sujud sama suami? Kalau boleh, sekali lagi, ini gak pernah diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau boleh, kata Rasul, ini gak pernah. Dan tidak ada di dalam Islam. Istri sujud saking cintanya sama suami, saking hormatnya sama suami. Boleh gak, Pak? Terjadi nih, pulang kajian tiba-tiba sujud di rumah. Kang, punten, maafkan saya. Itu apa yang harus dilakukan suaminya? Hah? Diangkat. Nah, naona nari maneh gitu. Cek Rasul ge kalau boleh. Kan kalau boleh. Hukumnya tidak boleh, haram. Tidak boleh. Tapi kalau boleh kenapa? Ada alasannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi," sampai Rasul bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa zawjiha. Perempuan tidak bisa menunaikan hak suaminya hatta afwan. Seorang perempuan tidak bisa menunaikan hak Rabbnya Allah Subhanahu wa taala hatta tu'addi haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Jadi kalau ibu-ibu, khusus untuk wanita yang menjadi istri, tidak disebut hamba Allah yang haqqan, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh sampai menunaikan hak suami. Ini bukan berarti Islam teh hayoh we istri harus menunaikan hak suami. Enggak. Suami juga wajib menunaikan hak siapa? Tapi kalau buat istri ini lebih penting. Karena ini kunci surganya. Dan Rasulullah gampang, Bapak Ibu sekalian, ketika menilai nih, menasehati perempuan yang datang, sahabiah, ditanya, "Ada tu zaujin anti? Kamu punya suami tidak?" "Iya." "Fanduri aina anti minhu," kata Rasul. Lihat dirimu dari dirinya posisinya ada di mana. Apakah istri yang soleha, yang taat, patuh, dicintai suami atau tidak? Kemudian Rasul mengatakan apa? "Fa innahu jannatuki wa naruki." Ingat, suamimu itu surga atau nerakamu. Jadi kalau ada istri meninggal kemudian suaminya bilang, "Saya ridho ya Allah, saya ridho kepada istri saya ini. Saya maafkan segala kesalahannya." Ini kira-kira nih, bohirnya nih, husnudzonnya kita kepada mayit ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Dijamin surga tidak? Jamin surga. Karena memang janji Allah. Ya. Sehingga harus hati-hati. Ini contoh yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi di zaman Rasul. Sujud. Rasul patut disujudi, tapi Rasul mengajarkan tidak boleh. Haram. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada dua wanita yang menyanyi atau bersyair, bukan menyanyi, bersyair di hadapan Rasul. Di antara lafaz syairnya, mereka mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di antara kami ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Apa ghadin itu, Pak? Nawaitu sauma. Apa artinya? Iya, itu sama katanya. Besok ya. Apa yang akan terjadi di besok hari? Pertanyaannya, ini ada pada diri Rasul atau tidak? Rasul tahu apa yang akan terjadi di esok hari? Hah? Bismillah. Rasul mengabarkan apa yang akan terjadi di hari akhir? Iya. Di akhir zaman? Iya. bahkan menceritakan, mengabarkan apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian, iya. Tapi semuanya asalnya dari apa? Wahyu. Zahirnya memang muncul nubuat-nubuat dari Nabi yang menceritakan apa yang akan terjadi besok. Iya, ada. Oleh karenanya umatnya ini mengatakan, "Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Maka kira-kira menurut Rasulullah, bah, ini kalau zaman sekarang, Pak, langsung pasiennya banyak. Ya'lamu ma fi ghadin. Mendingan besok kieu wah rek aya gempa deui, padahal dia lihat BMKG gitu nya, Niron gitu. Wah, itu kan mungkin ya. Mudah-mudahan nya. Supaya apa? Supaya dia dianggap orang yang mengetahui apa yang akan terjadi. Iya. Dan banyak yang ngaku-ngaku seperti ini, banyak tidak, Pak? Banyak. Di rumah aya pohonnya. Nya. Misal ini contoh. Besok mau jalan-jalan ya ke sana ke Jakarta. Iya. Ah, dikira-kira, tebak-tebakan. Tapi tebak-tebakannya sering benar, gimana? Apakah itu Nabi? Bukan. Rasul? Wali Allah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali Allah. Gak ada yang mengatakan, gak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi di esok hari. Kalau mereka tahu, Umar itu akan tidak sholat di masjid. Kenapa? Karena hari itu dia akan ditusuk. Utsman juga gak akan diam di rumah, karena hari itu dia akan dibunuh beramai-ramai. Ali bin Abi Thalib juga sama. Lantas siapa mereka? Orang-orang yang tahu yang akan datang itu siapa mereka, Pak? Pak? Dukun. Meskipun pakai jubah? Meskipun pakai sorban? Meskipun pakai kopiah? Meskipun gelungnya gede? Apa? Bukan gelung, apa namanya? Etalah. Sorban digulung misalkan, ya. Atau misalkan kalau perempuan pakai jilbab yang kopiahnya tinggi itu, ya. Semuanya Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul kepada dua wanita ini? La taqulahu, jangan katakan seperti itu. Wa fi riwayatin fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang seperti ini. Ma ya'lamu ma fi ghadin illallahi azza wa jal. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari kecuali Allah saja yang tahu. Padahal Nabi di antara perkataannya itu menggambarkan tentang masa depan. Betul tidak, Pak? Iya. Kalau zaman sekarang seperti yang Anda bilang, pasiennya banyak. Kemudian, Pak, ini tolong bantu saya. Oh iya, sini, dibantu. Betul? Iya. Ini contoh kedua. Contoh ketiga. Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki ya, Masjid apa? Nabawi. Kemudian para sahabat bangun menghormati beliau, mengagungkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Ala makanatikum," duduk jangan berdiri. Jangan agungkan saya dengan cara seperti itu. Kemudian beliau mengatakan apa? "La tatruni." Cik, lanjutannya apa? Bapak Ibu sekalian, "La tatruni." Pak. Kama. Siapa yang bisa melanjutkan? Atrototin Nasoro Isa bin Maryam. Jangan berlebihan memuji saya, mengagungkan saya sebagaimana orang Nasrani mengagungkan siapa? Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Sampai akhirnya, ingat, orang Nasrani generasi pertama tidak menyembah Nabi Isa, tidak. Tapi datang generasi berikutnya. Dibuatlah patung. Dibuatlah monumen. Maka akhirnya disembah. Boleh gak, Pak? Menghormati orang dengan cara membungkukkan badan. Atau ketika lewat di depan orang, bungkuk kemudian tangannya begini. Boleh tidak? Boleh gak, Pak? Bungkuk selangnya begini. Boleh? Menunduk, kemudian tangannya begini. Hah? Coba. Ini yang tidak boleh yang mana? Tangannya atau membungkuknya? Membungkuknya yang tidak boleh. Kalau tangannya boh? Boleh. Tangan begini boleh tidak, Pak? Bapak mau begini juga boleh. Ya. Begini juga boleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak diperbolehkan apa? Membungkuk. Ah, bungkuknya segimana? Coba. Kalau bungkuknya bungkuk pisan gimana, Pak? Kayak ruku, kayak ruku. Kayak orang Jepang, arigato, wos gitu nya. Iya. Terus bungkuknya agak setengahnya, enggak 90 derajat, agak naik sedikit, boleh? Enggak boleh. Naik lagi sedikit berapa derajat? 30 lah, 30 derajat boleh kan? Boleh tidak? Hah? Membungkuk dengan sudut seperti apapun jika penyebabnya, sekali lagi, jika penyebabnya penghormatan dan pengagungan, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ruku itu ibadah. Iya. Menghormati itu dengan membungkuk atau dengan mengucapkan salam kalau dalam Islam? Salam. Dengan mencium kening. Ini kalau laki-laki sama perempuan sama perempuan. Boleh enggak? Ini memuliakan bukan? Iya, ini di antara sunnah yang ditinggalkan. Jadi kalau ketemu telen salaman ungkul sebetulnya. Boleh juga mencium kening. Kalau sekarang Bapak, naonan itu mencium kening segala. Padahal sunnah. Anak ketemu ayah, ayah ketemu anak, atau seorang muslim ketemu muslim yang lainnya. Ini di antara sunnah yang dilakukan Nabi dengan para sahabat. Kayaknya berat Pak yang melakukan ini kayaknya. Iya. Iya. Kalau membungkuknya untuk mengambil tangan, kadang-kadang kan harus membungkuk Pak. Jadi bukan untuk mengagungkannya, tapi dengan membungkuk bisa ngambil tangan, maka hukumnya tidak jadi mengapa kata para ulama. Cium tangan boleh. Tapi guru sama murid harus ada yang diingat nih. Guru sama murid boleh cium tangan? Atau murid sama gurunya cium tangan? Hah? Dua-duanya sama enggak? Adabnya murid kepada guru. Boleh nih, ada riwayat yang membolehkan. Baik. Yang jadi masalah, harus sama jenisnya atau beda jenis? Sama jenisnya. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kenapa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Hah? Bukan mahram, ya. Jadi mahram kalau di Indonesia itu berlaku hanya dalam kondisi ketika wudu saja. Ketika mau salaman entong, kan bisa batal wudu. Hukum mahram berlaku, tapi kalau tidak punya wudu, maka hukum mahram tidak berlaku. Ya, betul enggak nih? Berlaku enggak? Enggak, salaman boleh. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya lihatnya nyurang sedikit ya. Ya, jangan nyurang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis saya sebutkan ini hadisnya. Riwayat Imam Tabrani, beliau mengatakan seperti ini. Ini hadisnya sahih. Dan disahihkan oleh mayoritas para ulama hadis. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Li'an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid." Kepala kalian ditusuk sama besi, jarum yang terbuat dari besi, celup gitu tah. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Di kepala, jarumnya rada gede saeutik, kemudian dicelup gitu tah. Raos atau nyeri, Bu? Nyeri, nyeri. Kata Rasul, khairun kata Rasul. Lebih baik kata Rasul, min anta massa yada ahadin la tahillu aw la yahillu laka. Au kama qala sallam. Lebih baik daripada menyentuh tangan, kulit, atau bagian manapun dari orang-orang yang tidak halal untuk dirimu. Yang bukan mahram. Sehingga murid perempuan itu apakah boleh cium tangan sama guru laki-lakinya? Hah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bu, bukan mah. Cik, Bapak Ibu sekalian, mahram teh siapa aja? Mahram kita yang boleh sentuh-sentuhan siapa saja? Suami, jelas itu. Itu yang paling itu, ya. Kemudian yang kedua? Anak. Kemudian bapak. Kemudian paman. Kemudian kakek. Kemudian uak, menantu. Kemudian cucu. Kemudian tetang. Enggak ya, tetangga mah. Kecuali tetangganya mahram. Aki di sebelah misalkan, atau di sebelah sana uak misalkan, atau paman dan seterusnya. Boleh? Boleh. Tapi kalau tidak ada hubungan sama sekali, maka boleh tidak? Tidak boleh. Yang menjadi syahid, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, ya, di dalam masalah ini tentang bahasan kita, terkhusus yang berkaitan dengan sikap berlebihan, bahkan kepada Nabi pun tidak boleh. Dan berlebihan ini, gulu ini terjadi dalam beberapa perkara. Yang pertama kata para ulama, dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Melampaui batas dalam masalah akidah. Contohnya seperti apa? Akidah teh keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan juga rukun iman yang lainnya yang melampaui batas. Contohnya seperti apa, Pak? Pak? Oh, Bapak. Hah? Contoh, Pak, contoh. Mengatakan bahwasanya, misal ini contoh saja, dan banyak yang mengatakan seperti ini. Di antara kemuliaan Rasul, ya, di antara kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seluruh kenikmatan, seluruh rizki yang ada di muka bumi ini diadakan, dimunculkan, dimudahkan karena Rasul. Ini benar atau salah? Ah, benar atau salah, Pak? Siapa yang memudahkan? Allah. Siapa yang menurunkan? Allah. Siapa yang memberikannya kepada kita? Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bait yang lain, dalam ucapan yang lain disebutkan, "Inna min ilmika ilmul lauhi wal qalami." Di antara ilmu yang engkau miliki wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu lauh. Lauh itu non? Catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, kemudian wal qalam, ilmu tentang apa yang dituliskan oleh qalam, penanya Allah Subhanahu wa taala. Ini benar atau salah? Pak? Rasul itu tahu apa yang akan terjadi di catatan takdir Allah, tahu? Pak? Pak? Tidak? Tidak. Ini berlebihan tidak? Berlebihan. Ini melampaui batas tidak? Melampaui batas. Dan ini bisa menyebabkan kekufuran ketika seseorang meyakini ini. Kenapa? Karena ada hak Allah, ada kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah, kita berikan kepada siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dalam akidah. Ini contoh saja. Kemudian yang kedua, dalam amal zahir, dalam ibadah. Contohnya berlebihan seperti apa? Coba ibu sekalian. Yang sholat tahajud 100 rakaat, cung. Oh, enggak ada, alhamdulillah. 12 rakaat. Nah, Ustaz 12 dah. Tahajudnya berapa? 11. 11 rakaat, cung. Gak mau riya ya, tawadu. Yang 2 rakaat lah, yang semalam 2 rakaat. Ay, 2 rakaat malah tenanon, Pak. Cung. Oh, ini masih gak mau riya. Yang sholat witir saja 1 rakaat. Nah, saya bingung ya nama. Itu antara ngerjakan sama tidak. Ini mah bingung ya, Pak. 1 rakaat. Tapi mudah-mudahan tawadhu, ya. Tapi ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, sholat tahajud dari mulai jam yang pertama, jam atau waktu yang paling awal dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Ada tidak? Ada. Tapi gara-gara itu akhirnya dia terlewat sholat subuh. Ini boleh atau tidak? Ini dikarenakan dia melakukan ibadah dengan cara yang melampaui batas. Dia enggak sanggup, tunduh tidak, Pak? Pak, pami tunduh teh bobo atau gugah? Bobo, ya. Dah sholat subuh juga kalau masih tunduh pisan, bangun. Tapi boleh dilanjutkan dengan tidur saja supaya kita sadar apa yang kita ucapkan. Entong alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahim, ya. Karena sakingan Nabi melakukan itu. Dan kalau Nabi tidak kuat, Nabi tidur. Makanya ketika ada seorang pemuda, tiga pemuda yang datang ke rumah Rasul bertanya tentang ibadahnya Rasul, kemudian mereka berazam, salah seorang dari mereka mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam. Sama Rasul dibilang jempol tidak? Kata Rasul, la taf'alu, jangan seperti itu caranya. Kata Rasul, saya terkadang sholat, terkadang juga tidur. Nah, kita milih yang mana? Tidur kalau kita. Iya. Tidurnya lebih banyak dibandingkan sholatnya. Padahal sholat malam teh, terkhusus bagi hamba Allah yang soleh, itu adalah cirinya. Kata Rasul, fa innahu da'bas salihina au da'bus salihina qablakum. Ai sholat malam teh, ciri, tanda kebiasaan mulia yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum umat ini. Dalam hadis yang lain kata Rasul, kemuliaan seorang mukmin tergantung sholat malamnya. Gini aja Pak, ini untuk mempermudah kita. Hari sholat malam teh boleh setelah sholat isya tidak? Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Oh, ini khilaf terjadi nih. Ah, boleh tidak? Boleh? Yang bilang boleh angkat tangan. Tawaduk deh, entar. Nah, yang bilang tidak boleh? Enggak ada, berarti sepakat sebetulnya ya. Ya. Hukumnya boh. Ari rumasa teu sanggem, tidak sanggup bangun di tengah malam, maka siasati dengan mengerjakan sholat malam setelah sholat isya. Meskipun artinya kehilangan waktu yang afdol. Ari waktu yang afdol teh kapan, Pak? Sepertiga malam terakhir. Ya, yeah, sepertiga malam terakhir. Karena Allah turun di waktu itu. Contoh yang lain dalam masalah ibadah. Saya kasih contoh yang banyak terjadi. Was-was di dalam toharoh. Berlebihan di dalam masalah bersuci. Buang air kecil. Kudu batuk nanti dua tilu kali. Dalam rangka apa? Ada apa? Ini diajarkan dalam beberapa kitab fikih. Batuk untuk apa? Mengeluarkan sisa. Pertanyaannya, Nabi melakukan itu tidak? Jawabannya tidak. Tidak ada riwayat dari Nabi yang batuk-batuk, nggak ada. Itu dulu yang pertama. Untuk laki-laki, mohon maaf, ini ilmu ya. Ini bukan macam-macam. Ini ilmu. Untuk laki-laki, misalkan mohon maaf, membersihkan atau menekan-nekan misalkan kemaluannya, mohon maaf, ya. Ketika bersuci, ini disunahkan tidak? Tidak. Sama juga tidak. Tekan-tekan aja. Ini enggak ada sunahnya. Kemudian yang berikutnya. Ya, ini contoh. Ketika berwudu, ini berlebihan di dalam amal ibadah. Ketika berwudu, sebelum wudu airnya dibuka dulu. Kemudian baca niat. Niatnya apa, Pak? Cik. Bacanya apa coba? Niat wudu apa coba? Sok. Ayo. Ada enggak niat wudu? Enggak ada ya. Enggak diucapkan karena memang niat itu tidak diucapkan. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, air wudu enggak ada, salat ada. Ya, padahal dua-duanya juga sama. Ibadah. Dan Nabi mengajarkannya tanpa diucapkan niatnya, tapi membaca tapi bismillahnya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau mulai kehela bismillah teh kurang panjang tadi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Air sudah mengalir belum? Sudah. Itu namanya hulu tuh. Itu berlebihan ini. Dan kita dilarang melakukan itu tuh dilarang. Kemudian nyuci tangan sampai kaherang leungeunna. Gosok digosok sampai mencering. Kenapa? Karena gosokannya luar biasa. 3 menit bisa menggosok tangan. Kemudian setelah mulai tangan, kemudian ketika menghirup dan seterusnya sampai akhir. Setelah akhir selesai baca doa. Baca doa ngadep ke mana itu? Setelah wudu. Hah? Ke kiblat. Baca doa apa saja? Hah? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah dilanjutkan dengan berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, ya sami'ud du'a, Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saya lihat Bu, ada orang-orang yang panjang sekali setelah wudu. Itu boleh tidak? Itu berlebihan, melampaui batas. Melampaui batas itu. Ketika sholat, dan ini yang paling banyak. Ketika takbir. Ini kalau dibahas panjang. Takbir. Takbirnya berapa menit? Kalau angkat tangan itu berapa menit di udara? Nah, berapa menit? Ah, 1 menit, Masya Allah. 1 menit begini terus berarti. Ah, dari mulai ngangkat tangan sampai sedekap itu berapa menit? Baik. Apakah ketika ngangkat tangan kita berhenti di pundak sampai kita menyelesaikan Allahu Akbar atau tidak? Tidak. Yang pernah dilakukan oleh Nabi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nabi pernah dalam sebuah hadis yang sahih, takbir dulu, Allahu Akbar, baru beliau mengangkat tangan. Iya. Itu ada riwayatnya sahih. Jadi takbir, kadang-kadang Nabi ngangkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Iya. Nah, sekarang kalau ngangkat tangan panjang lama, kemudian niatnya enggak kena, batal deh. Allah. Kemudian ngangkat lagi, Allah. Itu yang kasihan siapa? Makmum. Makmum. Kayaklah tekaci bisa nih. Bubar tidak? Bubar. Ini gulu atau bukan? Gulu. Iya. Kemudian hulu di dalam amal ibadah zahir, perkataan melalui ucapan. Contohnya apa berlebihan di dalam ucapan? Ah, cik Bapak Ibu sekalian. Hah? Oh, gosip mah dosa besar itu. Ya. Ini dalam ibadah dan berlebihan. Cik Pak. Hah? Dalam zikir, contohnya apa? Cuman itu, apa saja? Itu saya apa, Bapak Ibu sekalian? Tasbih, istighfar. Tasbih, tahlil. Berapa ini? 33. Baik. Dalam riwayat yang lain dan hadisnya sahih, 25 boleh, 25 boleh, 25 boleh, 25 boleh. Yang 3-3 itu 3 jenis wirid yang diucapkan. Tasbih, tahmid, takbir, tahlilnya sekali. Baik. Iya. Kalau 4-4-nya mau dibaca itu 25 boleh. Itu disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh berlebihannya seperti apa? Hah? Oh, ditambah ini. Nah, contohnya tambah apa misalkan? Boleh ditambah salawat, boleh, enggak jadi masalah. Hanya saja salawatnya misalkan 300 kali misalkan atau 333 atau 101. Ya, yang boleh berapa, Cik, kalau salawat? Pak. Ayo Bapak-bapak. Salawat yang boleh berapa? Sebanyak mungkin. Dalam beberapa riwayat itu ada jumlah minimal berapa 10, tapi bebas, enggak terbatas. Ya, tapi tidak boleh berlebihan. Contohnya ini saya kasih contoh dengan mengatakan baca wirid ini 1000 kali di malam Jumat. Kemudian kalau bisa malam Jumatnya itu setelah kliwon, ya. Kemudian setelah membaca ini 1000 kali maka dilanjutkan dengan membaca surat A misalkan sebanyak 15 kali misalkan. Ini semuanya ketaatan bukan? Ketaatan, tapi melampaui hukumnya, jadi tidak boleh. Karena melampaui batasan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, penyebab berlebihan itu apa, Pak? Yang bikin orang akhirnya berlebihan dalam ibadah. Apa? Emosi. Kemudian ria, kemudian banyak ini. Apa Bapak Ibu sekalian? Cik. Apa? Hah? Kurang ilmu. Atau yang paling utama kata para ulama, al-jahlu. Jahil. Ari jahil teh teterang. Ari teterang teh tegaduh ilmu berarti. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam firman-Nya. Di dalam firman-Nya. Firman Allah itu di mana, Pak? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan orang-orang ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab. Yang yang berlebihan dalam surat Al-Maidah misalkan yang ke-77, surat Al-Maidah ayat ke-77, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang ahlul kitab, jangan berlebihan di dalam agama kalian, dan sikap berlebihan ini ghairal haqq, bukan perkara yang hak. Perkara yang hak itu di dalam Islam adalah perkara yang dibangun di atas ilmu. Dengan kata lain, kata ulama tafsir, Allah tuh ingin ngasih tahu sama kita bahwasanya orang-orang yang berlebihan itu tidak berada di atas hak, atau tidak ada di atas apa? Ilmu. Berarti dia jahil. Makanya gampang, kalau kita jahil, maka kita biasanya punya amalan yang banyak biasanya. Kalau jahil. Untuk rizki, misalkan. Pagi-pagi baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Contoh. Untuk dilancarkan urusan pekerjaan, baca apa? Oh ini alhamdulillah gak ada amalan berarti ya. Ya semuanya doa, berarti tahu nih. Ya. Kemudian untuk dapat anak soleh, baca surat. Masya Allah, surat Yusuf. Pedah naon, pedah kah? Kasep Yusufna. Ari kaluar teh ternyata tidak seperti Yusuf. Padahal surat Yusuf ngagender. Iya. Pertanyaannya, baca surat Yusuf itu ada sunnahnya tidak ketika hamil? Tidak. Karena tidak tahu, diamalkan. Ternyata tidak terbukti. Iya. Nah itu mah berkaitan dengan apa? Takdir. Gak bisa diganggu-gugat. Dan memang karena amalannya tidak memberikan pengaruh, karena tidak ada ilmu. Iya. Jadi sia-sia Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian sebab yang berikutnya apa? Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Sebab yang berikutnya apa? Taklid mumtaz, masya Allah. Taklid, ari taklid teh apa? Mengikuti tanpa dalil, itu namanya taklid. Ari taklid teh kalau dalam bahasa Arab, Pak, itu diberikan, disematkan kepada hewan sapi atau kerbau yang diikat lehernya dengan kalung atau tali yang disebut qoladah. Ya. Sebagian ulama ada lagi yang mengatakan ketika cocok hidung itu, yang bentuknya biasanya apa? Seperti lingkaran, seperti ring. Itu juga disebutnya qaladah. Apa fungsinya? Membuat sapi atau kerbau kemana saja mengikuti keinginan siapa? Penggembalanya. Nah, muqallid dalam Islam itu seperti itu. Jadi, kalau kata ustadznya hari ini hari apa pak? Sampai lupa saya, ini hari Minggu ya. Hari Minggu. Abis ini hari Minggu tanggal 26 teh fadilahnya. Bapak Ibu sekalian rahmatillahi Allah. Makan bala-bala misalkan. Iya. Barang siapa yang makan bala-bala tiga, maka Allah akan cukupkan. Akan kenyangkan perutnya sampai sore hari misalkan. Percanten mah. Ari muqallid mah percanten. Oh ya mohon lah pasti. Dahar bala-bala tiga. Jam 12 tos. Apa arti? Ya. Iya, ini muqallid. Ditanya dalilnya apa Ustaz? Ini mah kata saya lah ya. Ini ya, ini feeling saya. Saya dapat dapat wahyu berarti nabi. Sedangkan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ini terjadi tidak Bapak Ibu sekalian? Iya. Makin ngaco. Maka perhatikan, muqallid itu biasanya amalannya semakin beraneka ragam. Yang ketiga penyebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Ittiba'ul hawa. Ya, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dan ini yang banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia, karena raos ieu mah. Enak amalan ini. Ya, amalannya asik. Misalkan, itu barometernya apa? Ilmu atau hati atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Ya, geningan enak ya. Cara baca dikir teh misalkan contoh. Enak nih, asik. Sehat karena goyang-goyang. Misalkan ini contoh saja, Pak. Ada dalilnya Bapak Ibu sekalian, ada dalil yang menunjukkan dikir itu goyang-goyang. Ada. Tapi hadisnya palsu. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, dalam hadis itu jelas sekali. Ya, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah hatta yadhunnuna annaka majnun. Iya, berzikirlah kepada Allah sampai orang lain mengira engkau gila. Iya, ada ini. Ada. Ini gimana Bapak Ibu sekalian kira-kira? Rasul ketika berzikir seperti orang gila tidak? Tidak. Pada Rasul berzikir setiap saat. Dan ini penyebab berikutnya Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Ya, selain tadi asik, penyebab berikutnya karena berpegang kepada hadis-hadis dhaif dan juga hadis-hadis palsu sehingga ibadahnya enggak karuan. Pak, kalau zikir itu enak tenang atau enak goyang-goyang? Mana yang lebih khusyuk? Astagfirullah. Astagfirullah. Makin lama makin khusyuk. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. La ilah. Sampai akhirnya terpenggal itu zikirnya. Hu. Hu. Hu. Hu. Pertanyaannya, apa arti hu? Keaya. Tidak ada penggalan dari la ilaha illallah. Hu. Hu. Hu. Terus. Maka ini akibat dari apa? Berlebihan di dalam urusan agama. Lantas obatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ini yang terakhir. Harus diobati nih. Harus. Obatnya apa? Ah, obatnya apa? Yang paling utama ilmu. Yang paling utama ilmu. Sehingga kita tahu. Yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, ari ilmu teh, ilmu itu adalah satu amal soleh, satu ibadah. Ya, jadi bukan hanya sekedar amal biasa, tapi ibadah. Makanya kenapa kalau ke majelis ilmu, para ulama itu biasanya, mohon maaf, dalam bahasa kita mungkin bisa dibahasakan cerewet, bawel. Kenapa? Eta nu sare di jangan tidur. Ya. Misalkan yang tibra, gini kan suka ada yang tibra tidak? Suka ada. Kemudian yang gagaro, weh gagaro misalkan gitu ya. Atau geser-geser terus misalkan, gerak deui pindah deui ka ditu. Misalkan ini contoh ya. Kenapa ditegur? Karena mereka mengatakan fa inna hadzal majlisa ibadah. Majelis ini itu ibadah. Beradanya majelis itu ibadah. Dan dia adalah sumber keselamatan, ilmu yang diajarkan di dalamnya, sumber keselamatan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Rasul kan bilang, Bapak Ibu sekalian, sumber ilmu itu apa di dalam Islam? Quran, sunnah. Kata Rasul, kalian kalau berpegang teguh dengan dua perkara, itu kalian tidak akan pernah tersesat di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat bisa tersesat tidak, Bapak Ibu sekalian? Bisa, kemana? Ke neraka. Karena orang yang masuk surga itu diberikan petunjuk oleh Allah sehingga dia masuk ke dalam surga. Iya, dibimbing sama Allah itu. Makanya hati-hati. Lan tadillu, kata Rasul, tidak akan sesat. Jaminan Rasul, tidak akan pernah sesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballah wa sunnati. Selamat tidak ini? Selamat. Ini obat yang paling utama. Ya. Obat yang berikutnya apa, Pak? Banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Sehingga ketika mau melakukan amal yang melampaui batas, yang dia ingat apa? Mati. Kenapa emang kalau mati dia akan dimintai pertanggungjawaban? Di alam kubur teh tenang atau disiksa? Hah? Ibu-ibu mah langsung disiksa. Pokoknya mah beak Ustaz di dalam kubur, pokoknya munkar nakir hajar sama munkar nakir. Ya. Disiksa atau tenang? Siapa yang bisa jawab dapat kitab sini? Hah? Tergantung. Siapa yang bilang tergantung? Tergantung apa? Baik. Tergantung amal saleh. Bisa mendapat naimul qabr, bisa mendapatkan kenikmatan kubur, bisa mendapatkan apa? Adab kubur. Cik, adab kubur teh siga seperti apa contohnya? Adab ai nikmat mah sudahlah, kita enggak ragu dengan kenikmatan yang diberikan sama Allah. Lapang kuburannya, terang kuburannya, aroma surga tercium di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur dan seterusnya. Kenikmatan demi kenikmatan. Kalau adab kubur dipukul dengan palu, dipecahkan kepalanya kemudian. Iya. Dalam satu riwayat dari Barra Ibnu Azib disebutkan di antara bentuk azab kubur nih di alam barzakh yang Nabi lihat di dalam mimpinya adalah seorang laki-laki yang kepalanya dipecahkan dengan batu. Cret. Pecah enggak ini? Pecah, batu besar. Dikembalikan lagi utuh, kemudian dibantingkan lagi, pecah, pecah. Ini salah satu bentuk azab kubur. Kenapa? Di azab seperti ini. Cik, Bapak Ibu sekalian. Gak mau sholat subuh bukan? Hah? Tidak terdengar? Melontarkan? Menelantarkan? Menelantarkan Al-Quran. Betul, buat antum. Fadlah, ya. Orang yang kata Rasul, di siang hari, nah, di siang hari dia membaca, mempelajari Al-Quran. Namun di malam harinya dia tidur terlelap, tidak membaca satu ayat pun. Wih, hati-hati nih yang hafal Al-Quran ini. Di siang hari dia baca, dia belajar, tapi tidak diamalkan, kata Rasulullah SAW. Jadi ngan hafal hungkul. Berapa juz? 15. Ngerti? Ente. Beramal ke? Ente. Sholat malam tuh, komo. Abdi bobo raos. Ini azab kuburnya seperti itu. Berat gak Pak? Ada lagi yang azab. Ini di dalam kubur. Ini belum akhirat ini. Diazabnya dalam satu tungku. Wadah besar. Lubangnya kecil tapi bawahnya besar. Rasul melihat ke dalamnya kemudian dikatakan. Rasul berkata, man haula, di dalamnya laki-laki perempuan semuanya telanjang. Kemudian tungku ini dibakar. Ditanya sama para malaikat ini. Ditanyakan kepada para malaikat. Man haula humuzunat. Kata para malaikat, merekalah para penzina. Yang di dunia suka telanjang. Yang di dunia suka berzina. Yang di dunia tidak pernah ada batasan. Cepeng-cepeng. Ya, cipika-cipi. Cipiki. Gandeng. Boncengan menira. Rapat. Lihat Bapak Ibu sekalian, saya sering di jalan, saya sering memperhatikan. Yang rapat, yang meluknya keras sekali biasanya bukan pasangan suami istri. Ari sudah nikah mah. Waduh. Jauh ya. Betul, ini fakta, memang benar. Kalau bukan pasangan suami istri, lihat bagaimana syaitan mencelakakan mereka. Begitu rekatnya, begitu dekatnya. Tapi kalau sudah menikah, rek naon di jalan. Era aku batur, Masya Allah. Ya, yang berzina saja tidak era. Padahal jelas-jelas apa? Zina. Kenapa yang halal? Era tuh Ustaz, udah kolot misalkan. Masya Allah, itu bedanya kita sama Rasul. Rasul mah tidak pernah sungkan menunjukkan kemesraannya yang tidak melampaui batas. Itu Rasul selalu tunjukkan di hadapan para sahabat. Aisyah mepet lihat orang-orang yang sedang latihan perang di dalam masjid. Di dalam masjid, sedang bela diri. Nonton Aisyah itu, Aisyah menempelkan pipinya kepada pipi Rasul. Ini mesra bukan? Orang lain lihat tidak? Iya. Tah eta. Bukan yang melampaui batas. Wah, pokoknya udah enggak. Yang wajar-wajar boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata para ulama, memperbanyak amal saleh. Ya. Agar hati ini tidak diisi oleh jiwa, oleh perasaan, oleh was-was syaitan. Ketika semakin banyak ketaatannya, maka syaitan akan semakin sempit jalur peredarannya di mana? Di dalam tubuh. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ya, bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat insyaallah taala. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Iya. Iya. Nah, kalau prediksi itu dibangun di atas dasar-dasar, kemungkinan-kemungkinan. Jadi ada datanya. Misalkan akan seperti ini. Misalkan contoh ya, ini contoh sederhana. Ieu masakan bakal haseum ya, atau bakal asin. Prediksi nih, padahal belum jadi masakannya. Kenapa? Karena Bapak melihat si yang masak memasukkan garam terlalu banyak. Cerok. Terus hayo teureun-eureun. Bapak meramal atau memprediksi? Nah, pasti asin atau belum tentu? Belum tentu. Dan prediksi itu tidak menetapkan. Nah, beda dengan ramalan. Ramalan itu gak ada buktinya sama sekali. Gak ada unsur-unsur yang menguatkan. Kemudian terkadang ramalan itu dipastikan. Kamu, Rebo, hari Kamis Kliwon ini rezekinya lancar. Pasti. Iya, perkara yang sangat goib. Nah, BMKG juga misalkan contoh, itu ramalan atau prediksi? Hah? Prediksi yang benar. Mereka juga bilang, bisa jadi, bisa tidak. Dan kita mendasarkan keyakinan kita kepada prediksi atau tidak? Enggak. Kita mendasarkan keyakinan kita kepada Allah. prediksi ini hanya perkara duniawiyah. Kita tidak boleh terpengaruh oleh predik. Hari ini hujan lebat. Keluar dari rumah atau tidak? Pak. Kata ini macet nih, macet. Di jalan ini macet. Jalan terus atau pulang lagi? Hah? Ya jalan terus. Gak terpengaruh oleh prediksi apa? Apapun, ya. Nah makanya begini Bapak Ibu sekalian, yang ditunjukin sama Google misalkan gitu ya, ketika berkaitan dengan jalan itu prediksi atau pasti? Prediksi, pastinya seringkali berbeda kan? Iya. Makanya tong percaya tinggal Google, sok nyasap. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sesuatu yang berlebihan akan menjerumuskan seseorang kepada perkara yang membinasakan. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, iyyakum wal ghuluwu fid din. Hati-hati kalian dengan perkara yang berlebihan melampaui batas dalam urusan agama, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Kata Rasul, yang telah membinasakan kaum sebelum kalian adalah ghulu dalam masalah agama. Terkhususnya masalah agama. Karena kalau binasa di dunia itu masih bisa diobati. Celaka, sakit bisa. Tapi kalau di akhirat diobatinya pakai apa, Pak? Bisa? Tidak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah. Semoga Bapak Ibu sekalian amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditetapkan di dalam kebaikan sampai akhir hayat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mengapa? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Kita sampai Jumat ya, sampai datang.